lagi yang bisa memperpanjang sinyal? Usia lanjut, sinyalnya makin panjang. Siapa yang sudah di atas 55 tahun? Itu sinyal ibu lebih panjang dari kami yang masih muda ini. Udah 51 muda ya. Paham ya, Bu? Makanya mengapa kita harus minta restu orang tua? Mengapa kita harus juga minta restu orang yang dituakan? Apalagi ibu. Kenapa? Sinyal kita ini, Bu, itu datang dari ibu kita. Sinyal Aisyah Dahlan itu sama dengan sinyalnya ibu saya, Hermina binti Ishak. Anak saya lanang Priyo Kakung Jaler Ragil, sinyalnya itu dari saya, bukan dari ayahnya. Suami saya Prianto Sismadi, sinyalnya dari ibunya, bukan dari ayahnya. Ibu, yang perempuan semua ini sinyalnya dari ibunya ibu. Paham, Bu? Kalau ini di analogi, ini bukan di endorse ya. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Ibunya Indosat, anaknya Indosat. Ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel. Bapaknya belum tentu Telkomsel, mungkin Indosat bapaknya. Paham, Bu? Bisa gak suami istri saling mendoakan? Bisa. Telkomsel, telepon Indosat bisa gak? Indosat telepon Telkomsel bisa gak? Tapi berbayar. Ya agak kerja keras. Tapi kalau Telkomsel ke Telkomsel, gratis, Bu. Jadi makanya kekuatan doa seorang ibu adalah sinyalnya anak sama dengan sinyal ibunya. Bahkan ada penelitian, di dalam tubuh seseorang itu, ini penelitian biomolekuler ya, di diri saya 25% dari ayah saya, 75% dari ibu saya. Makanya mengapa di dalam kita menghormati orang tua, Nabi mengatakan yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ada lanjutannya tuh, ada yang lima? Saudara kandungmu. Ibu berapa kali disebut? 3 kali. Sekarang 75% dengan 25% berapa kali itu? 3 kali. Makanya, Bu, kalau ibu semangat, anak semangat. Bukan kalau ibu pintar, anak pintar ya. Ibu semangat, anak semangat. Semangat apa? Semangat mencari ilmu, makanya jadi pintar. Wah. Maka ibu sekarang semangat. Ya. Kalau ibu sedih, anak 3 kali sedih. Kalau ibu tenang, anak 3 kali tenang. Kalau ibu marah, anak 3 kali marah. Berarti yang dibetulin siapa, Bu? Itulah makanya kita taklim setiap hari. Supaya apa? Supaya kita senang, supaya kita tenang, maka anak 3 kali tenang. Suami berapa kali, Bu Aisyah? Suami 1 kali aja kalau dari kita. Kalau suami kita bisa 3 kali senang, dari mana? Dari ibunya. Kalau ibunya senang, dia 3 kali senang. Kalau ibunya kesal, dia 3 kali kesal. Siapa yang masih punya ibu mertua? Angkat tangan. Bikin gembira ibu mertua kita itu. Walaupun ibu gak cocok, bikin gembira dia. Supaya apa? Supaya suami kita 3 kali gembira. Paham ya, Bu? Siapa punya anak laki? Kasih tahu sama anak laki. Saya juga begitu sama anak laki saya, 4 lanang Priyo Kakung Jalan. Nah, sinyalmu dari ibumu. Kalau ibu gembira, kau 3 kali gembira. Kalau ibu bilang sukses, kau 3 kali sukses. Kalau ibu marah, kau 3 kali marah. Kasih tahu istrimu ya. Kasih tahu begitu. Kenapa? Makanya kita kalau berumah tangga, perempuan milik suaminya dan suaminya milik ibunya. Makanya berbahagia yang punya anak laki. Anak perempuan gimana, Bu Aisyah? Berbahagia juga. Kenapa? Sinyal ibu masuk ke anak perempuan kita, anak perempuan kita punya anak lagi, sinyal kita masih jalan. Karena dari perempuan. Dan kalau cucu kita perempuan, masih punya kesempatan sampai cicit kita sinyalnya. Cicit kita perempuan, masih terus jalan dia. Makanya punya anak perempuan dikatakan ahli surga, kenapa? Sinyalnya jalan terus. Dan Islam sangat seimbang. Sinyal untuk doa dari ibunya, tapi yang disebut nama nasab bapaknya. Seimbang gak, Bu? Seimbang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli ibadah dan ahli berdoa ya. Kita doa dulu sedikit ya, Bu. Baca salawat dulu ya. Kenapa? Karena pada saat kita bersalawat, sinyal kita jumpa Rasulullah. Rasulullah ya, diyakini oleh para ulama, ruh para nabi, ruh para rasul, ruh para orang beriman, Allah simpan setelah dia meninggal, ruhnya, arwahnya diiliin di lapisan langit ketujuh. Maka pada saat kita bersalawat, sinyal kita jumpa Rasulullah, maka sinyal kita tembus lapisan langit ketujuh. Itu 4G kalah, Bu. mungkin kita menjadi, pada saat kita bersalawat, kita jadi 4000G. Banyak banget ya. Ya, kita buka ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ibu-ibu hadirkan Rasulullah. Rasakan Rasulullah ada di depan kita dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Salam alaika ya Nabiyullah. Ibu rasakan sinyal kita keluar dan panjang sampai iliin. Salam alaika ya Nabiyullah. Salam alaika ya Rasulullah. Rasakan mau berjumpa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan berjumpa juga dengan keluarga Rasulullah, berjumpa Khadijah, berjumpa Aisyah, berjumpa semua keluarga Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi, berjumpa juga dengan semua sahabat Rasulullah, berjumpa Umar, berjumpa Abu Bakar, berjumpa Ali, berjumpa Utsman dan sahabat semuanya. Rasakan mau kita jumpa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah. Mari kita doakan untuk orang tua kita, Bu, karena ridallah fi ridha walidain. Hadirkan wajah kedua orang tua kita. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk kedua orang tuaku. Sebut nama ibunya, Bu. Dan bayangkan wajah ibunya yang sedang tersenyum. Sebut nama ibu yang lengkap dengan bintinya. Lihat wajah ibu yang sedang tersenyum. Dan sebut nama ayah yang lengkap, ya, beserta binnya, dan lihat wajah ayah yang sedang tersenyum. Dan yang sudah berumah tangga, karena orang tua suami kita juga orang tua kita. Hadirkan ya, dan sebut nama ibu mertua kita. Sebut bintinya, lihat wajahnya yang sedang tersenyum, dan nama bapak mertua kita. Sebut namanya lengkap dengan binnya. Kalau Anda tidak tahu ya bin fulan. Dan hadirkan wajahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ibu rasakan empat orang tua kita memeluk kita. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, curahkan kasih sayang-Mu kepada mereka. Amin kan, Bu? Amin. Allahumma ya Allah, hapuskan segala khilaf dan dosa mereka ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb, karena terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk mengurus rumah tangga sendiri. Mereka masih hidup ya Rabb, dan kami jarang berjumpa mereka. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb, karena terlalu sibuk bekerja dan terlalu sibuk mengurus rumah tangga sendiri. Kami jarang doa khusyuk buat mereka ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Buat ibu-ibu yang orang tuanya sudah meninggal, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Rasakan semua orang tua memeluk kita, Ibu, karena mereka semua merasakan sinyal sampai pada mereka. Amin ya Allah. Dan sekarang hadirkan pasangan hidup kita yang sudah berumah tangga, baik yang masih ada maupun tiada, dan juga anak-anak kita. Sebut namanya ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk suamiku. Sebut namanya suami dan lihat wajahnya, Bu. Lihat dia sedang tersenyum. Dan untuk anak-anakku, sebut satu-satu nama anaknya dan lihat wajah anak kita terang tersenyum pada kita. Sebut nama ayahnya, Bu. Lihat satu-satu. Dan lihat pada kita semua, Bu. Yang anaknya satu, ulang-ulang terus, Bu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, tetapkan iman, Islam dan ihsan di keluarga kami. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan sehat wal afiat di keluarga kami. Allahumma ya Allah, jauhkan mara bahaya di keluarga kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, tambahkan ilmu dan tinggikan kecerdasan keluarga kami. Mudahkan segala urusan kami ya Rabb. Lapangkan rezeki kami ya Rabb. Lapangkan rezeki kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, ampuni kami ya Allah, karena kami tidak tahu dan kami tidak pernah belajar. Maka kami kadang marah pada suami dan anak-anak. Ibu rasakan suami dan anak-anak memeluk kita ya. Ampuni kami ya Rabb. Mohon kami selalu tambahkan ilmu dan tinggikan kecerdasan kami sebagai istri dan sebagai ibu ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasana Ibu bayangkan kita di dunia diberikan kebahagiaannya, rasakan seperti itu. Wabil akhirati hasanah, dan di akhirat juga didapatkan kebahagiaan, Allah berikan kebahagiaan. Wa qina azabannar, ibu rasakan di depan kita ada api neraka, tapi Allah jauhkan kita dari api neraka. Wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin, ya rahman, amin. Usap semuanya, Bu. Alhamdulillah, saat ini tadi kita bersama doa kita tembus ruangan ini sampai kepada siapapun yang kita doakan, ya. Saya gak buka sesi tanya jawab, Ibu WA saya saja kalau ada yang penting sekali ditanyakan, ya. Saya di 0856 91 53 6656, ya. 0856 91 53 6656, atau IG saya, ya Bu, Dokter Aisyah Dahlan. Tapi IG saya ada yang palsukan, ya. Yang aslinya itu ada DR-nya, ya. Dokter Aisyah Dahlan. IG fake saya lebih banyak followernya, bisa 22 ribu. Tapi itu bukan saya, ya Bu. Maaf sekali. Foto profilnya pakai kerudung warna ungu, ya Bu, ya. Iya, warna ungu, ya. Ya. Jadi IG saya itu @DokterAisyahDahlan. Soalnya yang IG fake-nya itu jualan-jualan, Bu, jual produk. Saya nggak pernah jual produk. Baik, ya. Ya, kalau saya belum balas berarti saya sedang seminar atau sedang praktek. Insya Allah malam saya balas, ya Bu. Tapi kalau sudah 3 hari, 4 hari nggak dibaca, berarti WA Ibu didorong sama WA Ibu lain ke bawah. Ibu naik lagi ke atas, ya Bu. Kalaupun Ibu nggak mau tanya, simpan saja, ya.